الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita masih dalam pembahasan tafsir surat Al-Fajr sampai pada ayat yang kelima. Kita lanjutkan pada ayat yang keenam sampai ayat yang ke-14. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana Rabbmu berbuat terhadap kaum 'ad, irama dzatil 'imad, yaitu qabilah iram, zatil imad yang memiliki kekuatan yang hebat. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang tidak diciptakan yang seperti mereka itu dalam hal kekuatan dan dalam hal besarnya badan. Fil bilad, tidak diciptakan yang seperti atau semisal mereka itu di negeri-negeri yang lain. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala yaqulu taala alam tara ay biqalbika wa basiratika. Allah tabaraka wa taala berfirman, alam tara, apakah engkau tidak memperhatikan, yakni biqalbika, dengan hatimu, wabasiratika, dan dengan penglihatanmu. Tidakkah engkau memperhatikan dengan hatimu dan penglihatanmu, kaifa fa'ala, bagaimana Rabbmu berbuat, bihadihil umamit taghiyah, terhadap umat-umat yang melampaui batas ini. Ad, yaitu kaum 'ad. Wahia iram, yaitu penduduk iram. Iram adalah qabilatul ma'rufah fil Yaman, qabilah yang dikenal yang letaknya di Yaman. Tidakkah engkau memperhatikan dengan hatimu dan penglihatanmu bagaimana Rabbmu berbuat kepada kaum 'ad, yaitu penduduk Iram, qabilah yang dikenal di Yaman. Zatil 'imad, yang mereka itu zatil 'imad, memiliki kekuatan yang hebat. Al-quwwatu syadidah wal-utu wat tajabbur. Zatul imad yang memiliki al-imad, yaitu yang memiliki kekuatan yang dahsyat, kekuatan yang hebat, wal-utu, dan juga memiliki keangkuhan, wat-tajabbur, dan kelaliman atau perbuatan sewenang-wenang. Sebagian menafsirkan zatil imad dengan yang memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Namun yang sahih wallahu a'lam, zatil imad di sini adalah sifat bagi penduduk Irom, ya. Penduduk kota Irom, yaitu kaum Ad, ya. Karena Irom adalah ibu kotanya kaum Ad, sehingga zatil imad adalah sifat bagi kaum Ad yang memiliki imad, kekuatan yang dahsyat, ya. Dari sisi tenaga, ya, mereka adalah orang-orang yang kuat, ya. Dari sisi besarnya jasad, mereka adalah Bani Adam yang paling besar jasadnya dan paling tinggi badannya, ya. Ini kaum Ad, ya. Orang-orangnya besar-besar, tinggi-tinggi, ya. Sehingga disifati dengan zatil imad, ya. Yang memiliki imad, kekuatan yang dahsyat, kekuatan yang hebat, itu kekuatan badannya karena besar dan tingginya. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang tidak diciptakan yang seperti mereka itu di negeri-negeri yang lain. Di negeri-negeri yang lain penduduknya badannya sedang atau kecil. Demikian pula kekuatan tubuhnya. Adapun kaum Ad, ya, mereka diberi kelebihan besarnya jasad dan tingginya jasad dan kuatnya tenaga. Ya. Dan tidak diciptakan yang seperti mereka itu di negeri-negeri yang lain. Ai fi jami'il buldan fil quwwati wasyiddah, yaitu di seluruh negeri enggak ada yang diciptakan seperti mereka dalam hal kuat dan dalam hal kekerasan. Kama qala lahum nabiyuhum Hud alaihi salam, sebagaimana yang dikatakan oleh nabi mereka, yaitu Nabi Hud alaihi salatu wassalam, ya, karena kaum Ad ini adalah kaumnya Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Nabi Hud alaihi salatu wassalam berkata tentang mereka, atau berkata kepada mereka, pada kaumnya, kaum Ad, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 69, wadhkuru id ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh wa zadakum fil khalqi bastah fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Ingatlah oleh kalian, wahai kaum Ad, ketika Allah menjadikan kalian khulafa, pengganti-pengganti yang berkuasa, mimba'di qaumi Nuh, setelah selesainya atau hilangnya kaum Nuh alaihi salatu wassalam. Wazadakum fil khalqi bastah, dan Allah lebihkan kalian atau Allah memberikan kelebihan kepada kalian berupa kekuatan tubuh dan perawakan. Fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun, maka ingatlah nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, la'allakum tuflihun, niscaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Disebutkan dalam ayat ini bahwa Allah memberikan kelebihan kepada kaum 'Ad. Fil khalqi bastah, ya. Berupa kekuatan jasad, ya. Dan juga besar dan tingginya perawakan, ya. Bahkan termasuk anak Adam yang paling tinggi perawakannya, paling besar dan paling tinggi perawakannya. Ini kaum 'Ad. Orang-orangnya besar-besar, tinggi-tinggi, kuat-kuat. Akan tetapi ketika mereka tidak tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mengindahkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka mendurhakai Allah Azza wa Jal, mendurhakai Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka. Kaum 'Ad dibinasakan oleh Allah Azza wa Jal. Padahal mereka adalah orang-orang yang paling kuat tenaganya, paling besar dan tinggi perawakannya. Bahkan mereka mengatakan man asyaddu minna quwwah. Ketika Nabi Hud alaihi salatu wasallam memberikan peringatan kepada mereka, mereka mengatakan man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat daripada kami? Kami enggak takut. Karena enggak ada yang lebih kuat daripada kami, kata mereka. Penentangan dan juga kekufuran mereka kepada Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Maka Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka. Dengan apa Allah membinasakan mereka? Nah, dengan sesuatu yang sangat halus. Sesuatu yang sangat halus. Nah, yakni apa? Dibinasakan oleh apa? Kaum 'Ad. Angin. Dibinasakan oleh angin. Sebagaimana yang Allah tegaskan, fa arsalna 'alaihim rihan sorsoro fi ayyamin nahisat linudziqahum 'adzabal khizyi fil hayati dunya wal 'adzabul akhirati akhza wa hum la yunsurun. Allah kirim kepada mereka angin yang bergemuruh pada hari-hari yang nahas, agar Allah rasakan kepada mereka azab yang menghinakan mereka dalam kehidupan dunia ini, dan tentunya azab di akhirat itu lebih parah lagi, lebih dahsyat. Wahum la yunsarun, dan mereka tidak akan diberi pertolongan. Tidak ada yang menolong mereka. Binasa kaum 'Ad. Kaum yang kuat. Dia mengatakan man asyaddu minna quwwah. Siapakah yang lebih kuat daripada kami? Karena memang perawakannya besar dan tinggi. Orangnya kuat-kuat. Akan tetapi ketika mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya, Allah binasakan dengan angin. Selesai sudah. Maka Allah katakan, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Rabbmu berbuat kepada kaum 'Ad, yaitu penduduk Iram, yang memiliki kekuatan yang hebat, yang tidak diciptakan yang seperti mereka itu di negeri-negeri yang lain, di seluruh negeri tidak ada yang seperti mereka dalam hal kekuatan dan kekerasan. Maka ini pelajaran, nah, bagi manusia, agar mereka jangan bangga diri dengan kemampuan yang mereka miliki. Ya. Jangan bangga diri dengan kehebatan yang mereka miliki. Kemudian mereka mengingkari nikmat-nikmat Allah Azza wa Jal. Mengkufuri ayat-ayat Allah Azza wa Jal. Ya. Maka khawatirlah ya, dari datangnya azab Allah Azza wa Jal. Seperti apa yang Allah turunkan kepada umat-umat terdahulu. Wal-iyadu billah. Nas'alullah as-salamu wal-afiyah. Kemudian ayat yang berikutnya. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. Dan tidakkah engkau memperhatikan apa yang Allah perbuat kepada kaum Samud? Alladzina jabu sakhra bil wad, yang mereka itu suka memotong batu-batu yang besar di wadi. Ai wadil qura, nama tempat. Nah, masih di Jazirah Arab, letaknya di Jazirah Arab. Antara Madinah dan Syam. Ai wadil qura, yaitu tempat yang namanya Wadil Qura. Nahatu biquwwatihim as-sukhura fattakhadhuha masakin. Mereka memahat dengan kekuatan mereka, mereka bisa memahat batu-batu besar. Fattakhadhuha masakin. Kemudian mereka jadikan batu-batu tersebut sebagai tempat tinggal mereka. Mereka juga orang-orang yang kuat ini. Ya. Kaum Samud. Yang mampu memahat batu-batu yang besar. Yang ada di gunung dan lembah. Kemudian mereka jadikan sebagai rumah. Ya. Digunakan batunya untuk membangun rumah. Ya. Atau membuat lubang-lubang di batu tersebut untuk dijadikan rumah. Kaum Samud, kaumnya siapa? Kaumnya lagi, Saleh, ya, kaumnya Nabi Saleh, kaum Samud. Ya. Kaum yang suka membongkar gunung, ya, nah membongkar batu-batunya ya, untuk dijadikan rumah. Ya. Namun mereka juga naam kufur kepada ayat-ayat Allah Azza wa Jal, maka Allah binasakan mereka. Nah, Allah binasakan juga rumah-rumah mereka. Namun Allah sisakan ya, sebagai apa? Pelajaran bagi kaum-kaum yang setelahnya. Fatilka buyutuhum khawiyah bima zalamu. Itulah rumah-rumah mereka yang sudah runtuh. Bima zalamu, karena sebab kezaliman mereka. Dan sampai sekarang ya, runtuhan-runtuhan rumah tersebut masih ada. Baqiya ilal an. Nah, Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai ayat tanda kekuasaan Allah Azza wa Jal bagi orang yang mau mengambil pelajaran. Kemudian ayat yang berikutnya, wa fir'auna dzil audad. Dan apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana Rabbmu berbuat terhadap Fir'aun, terhadap kaum Fir'aun, zil autad, kaum Fir'aun yang memiliki autad, yang memiliki pasak-pasak. Artinya pasak di sini adalah memiliki tentara-tentara yang banyak. Ai zil junudil ladzi sabbatu mulkahu kama tusabbitul autadu mayuradu imsakuhu biha. Naam. Fir'aun atau kaumnya Fir'aun yang memiliki pasak-pasak, artinya yang memiliki tentara-tentara. Dia memiliki bala tentara yang menguatkan kerajaan Fir'aun. Sebagaimana autad, pasak-pasak itu menguatkan sesuatu yang disanggahnya, sesuatu yang ditahannya. Nah, ini makna autad di sini, makna pasak-pasak di sini adalah bala tentara. Nah, tidakkah engkau memperhatikan apa yang Allah perbuat terhadap kaum Fir'aun yang memiliki bala tentara yang banyak, yang dengan kekuatan bala tentaranya kerajaannya menjadi kuat. Akan tetapi kekuatan Fir'aun dan bala tentaranya hancur lebur. Ya. Ketika mereka kufur terhadap Allah dan Rasulnya, maka Allah binasakan mereka. Allah tenggelamkan mereka ke dalam lautan. Wal'iyadu billah. Nah, ma'ruf ya, kisahnya Fir'aun. Ya Allah tenggelamkan. Fir'aun dari kaumnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Fir'aun adalah raja Mesir yang berkuasa ketika itu. Allah subhanahu wa ta'ala binasakan mereka semua ini. Ya, kaum Ad, kaum Samud, kaumnya Fir'aun. Nah, Allah binasakan. Alladzina taghaw fil bilad. Kemudian ayat yang selanjutnya. Alladzina taghaw fil bilad. Yang mereka itu, mereka di sini adalah semuanya. Hadal wasfu. Sifat ini, ya, alladzina taghaw fil bilad, yang sewenang-wenang, nah, di dalam negeri, ya, yaitu sewenang-wenang di bumi Allah. Hadzal wasfu, sifat ini, aidun ila adin wa samud wa fir'auna wa man tabi'ahum. Sifat ini kembali kepada kaum Ad, kaum Samud, dan kaumnya Fir'aun, dan yang mengikuti mereka. Fa innahum taghaw fi biladillah. Mereka semua ini, kaum Ad, kaum Samud, kaumnya Fir'aun, dan yang mengikuti mereka, mereka semua taghaw, sewenang-wenang, melampaui batas, fi biladillah, di bumi Allah ini. Wa adaw ibadallah fi dinihim wa dunyahum. Bahkan mereka menyakiti hamba-hamba Allah, menyakiti pada agama mereka dan menyakiti pada dunia mereka. Nah, demikian keadaan kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun, melampaui batas dan sewenang-wenang di bumi Allah dan menyakiti manusia pada agamanya dan pada dunianya. Nah, agamanya manusia dirusak, dunianya juga dirusak. Walihada qala, oleh karena itu Allah berfirman dalam ayat yang setelahnya, fa'aktsaru fihal fasad. Kemudian mereka banyak berbuat fasad, kerusakan di bumi Allah itu. Wa huwal 'amalu bil kufri wa syu'abihi min jami'i ajnasil ma'asi. Apa kerusakan yang mereka lakukan? Yaitu mereka apa? melakukan kekufuran dan cabang-cabangnya, yaitu cabang-cabang kekufuran. Mereka melakukan kekufuran dan juga cabang-cabang kekufuran dari semua jenis kemaksiatan dan kedurhakaan. Wasa'u fi muharabatir rusul, dan mereka juga berusaha untuk memerangi para rusul. Wasaddin nasi an sabilillah, dan menghalangi manusia dari jalan Allah. Falamma balagu minal utuwi ma huwa mujibun lihalakihim, maka ketika al-utu, sikap angkuh dan keras mereka sampai pada puncaknya, ya, di mana ini mengharuskan na'am binasanya mereka, ya, maka di saat itu arsalallahu alaihim, ya, ketika kezaliman mereka, keangkuhan mereka, kekerasan mereka, kesewenang-wenangan mereka itu sampai pada puncaknya, Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan azabnya kepada mereka. Arsalallahu alaihim min azabihi dhanuban wa sautu azab. Allah kirim azabnya kepada mereka. Allah kirim sebagian azabnya dan juga cemeti azabnya kepada mereka di dunia ini, sehingga azab dan siksa tersebut membinasakan mereka. Nah, ini baru azab di dunia. Dan azab di akhirat akhza, lebih mengerikan, lebih dahsyat. Wal'iyadzu billah. Inna rabbaka labil mirsad. Kemudian ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-14, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu labil mirsad, benar-benar mengawasi. Ai liman ya'si, sesungguhnya Rabbmu benar-benar mengawasi, memperhatikan. Liman ya'si, terhadap orang yang bermaksiat dan durhaka kepadanya. Yumhilhu qalilan, Allah tunda sebentar, ya. Allah beri kesempatan beberapa waktu kepada mereka, ya. Nah, dibiarkan kekufuran mereka, kesewenang-wenangan mereka. Nah, summa ya'khudhuhu, kemudian setelah itu ya'khudhuhu akhza azizim muqtadir. Kemudian setelah itu Allah azab mereka dengan azab Zat yang maha perkasa lagi maha kuasa. Nah, maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang terjadi pada kaum 'Ad, kaum Tsamud, kaum Fir'aun, ya, dan juga yang lainnya yang Allah binasakan dari umat-umat terdahulu, ini hendaknya menjadi pelajaran, ya, pelajaran bagi orang-orang setelahnya, pelajaran bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran, mau mengambil nasihat dari kisah-kisah umat terdahulu. Ya. Nah, maka yang wajib bagi kita adalah selalu tunduk terhadap perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Yang wajib bagi kita adalah menjauh dari larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, karena demikian keadaan dosa dan kemaksiatan menjadi sebab apa? Zawalun ni'mah, hilangnya kenikmatan. Nah, baik, insyaallah yang bisa dibaca pada malam hari ini hanya sampai pada ayat yang ke-14, ya. Inna rabbaka labil mirsad. Insyaallah ayat yang setelahnya kita baca pada pertemuan berikutnya biiznillah taala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik,